إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar wa ba'd ayyuhal ahibba rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terakhir kajian kita terhadap kitab Al-Mulaffasul Fiqhi karya Fadilatul Syekh Dr. Salih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah masuk pada bab fi ahkamil ghusl. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan perkara-perkara yang mengharuskan mandi. Maka pada kesempatan kali ini kita akan masuk pembahasan mengenai tata cara mandi wajib. قال المؤلف حفظه الله وصفة الغسل الكامل dan tata cara mandi yang sempurna yaitu yang pertama an yanwi bi qalbi, dia meniatkan dengan kalbunya. Jadi yang pertama niat tentunya niat bahwa mandinya dia untuk mengangkat hadas, bukan mandi mencari kesegaran, tetapi apa? Mandi untuk mengangkat hadas akbar. Yang berikutnya thumma yusammi wa yaghsilu yadayhi thalathan wa yaghsilu farjahu, kemudian dia membaca basmalah. Membaca basmalah, kemudian dia membasuh kedua tangannya 3 kali, kemudian dia membasuh kemaluannya, kemudian membasuh kemaluannya. ثم يتوضأ وضوءا كاملا, kemudian setelah itu berwudu dengan wudu yang sempurna. Kemudian summa yuhsi al-ma'a 'ala ra'sihi thalath marratin yarwi usul sya'rihi. Kemudian dia menumpahkan atau menuangkan air ke atas kepalanya 3 kali. Ia basahi pangkal-pangkal rambutnya. Nah, jadi selesai berwudu apa? Menumpahkan ke kepala 3 kali. Ya, dan membasahi pangkal-pangkal rambutnya. Itu dengan apa? Menyela-nyelai rambut. Jadi sembari menuangkan tadi, tangan menyela-nyelai rambut agar rambut agar air benar-benar sampai masuk kepada pangkal-pangkal rambutnya. Ya. Baik, setelah kepalanya terbasahi, summa yu'immu badanahu bil ghusl. Kemudian dia ratakan badannya seluruhnya dengan mandi. Jadi setelah kepala apa? Seluruh badannya. Wa yadruku badanahu bi yadayhi. Dan dia menggosok badannya dengan kedua tangannya. Liyasilal ma'u ilayhi, agar air benar-benar sampai kepada badannya. Jadi disunahkan apa? Digosok-gosok agar air betul-betul sampai kepada kulit badannya tersebut. Dengan itu selesai, yakni mandi orang tersebut. Di sini yang perlu kita tanbih adalah bahwa ketika mengguyurkan air ke kepala itu disunahkan bagian kepala yang kanan terlebih dahulu, baru yang kiri. Ketika tadi apa? Mengguyurkan kepala, ya, mengguyurkan air ke kepala 3 kali apa? Disunahkan untuk memulai dengan bagian yang kanan. Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menceritakan bagaimana mandinya Nabi alaihi salatu wassalam. Fa akhadha bi kaffihi fa bada'a bi shaqqi ra'sihi al-ayman thumma al-aysar. Rasul mengambil air dengan telapak tangan beliau, kemudian beliau memulai dengan sisi kepalanya yang kanan, kemudian sisi kepala yang kiri. Nah, hadis muttafaqun alaih. Jadi ketika membasahi kepala tadi dimulai bagian yang kanan, kemudian yang kiri. Dan wallahu a'lam bissawab, bahwa terkait kesunahan memulai dengan yang kanan tadi itu khusus pada kepala. Adapun nanti pada anggota tubuh maka tidak. Ya, tidak demikian. Jadi kesunahan memulai dengan yang kanan adalah itu ketika membasuh kepala tadi. Ini sebagaimana ya disebutkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari, beliau membuat judul bab man bada'a bi syiqqi ra'sihi al-ayman fil ghusli. Bab ya, seorang yang memulai dengan bagian kepalanya yang kanan di dalam mandi. Jadi apa? Karena zahir hadis tadi juga menyebutkan tentang kepala, maka apa? kita katakan sunahnya apa? Juga ketika kepala saja. Jadi ketika membasuh kepala sebelah kanan dahulu, kemudian baru yang kiri. Ini juga bisa dilihat di dalam kitab Al-Muhalla karya Ibnu Hazm rahimahullah. Ini. Kemudian perkara berikutnya yang perlu kita tanggapi juga, yakni mengenai jumlah bilangan mandi. Jumlah bilangan mandi. Al-Syeikh Abdullah Al-Bassam rahimahullah di dalam syarah Bulughul Maram beliau mengatakan, al-masyhur minal madhab istihbabu ghuslil badani 3 marrat. Yang terkenal dari madhab Imam Ahmad, yakni kesunahannya membasuh badan sebanyak 3 kali. Artinya badan tadi, badan kita, tubuh, dada ke bawah begitu, dari bawah pundak, dada, perut ke bawah. Itu madzhab Imam Ahmad yang masyhur di beliau, bahwa disunahkan juga 3 kali. Ada setelah rata itu berarti berapa? 1. Diulang lagi rata berarti apa? 2. Diulang lagi rata berarti apa? 3. Walakin al-hadithu yadullu ala annahu la yushra'u ghuslu al-badani illa marratan wahidah. Akan tetapi hadis yang menyebutkan sifat mandi Nabi menunjukkan bahwa tidak disyariatkan untuk memandikan badan tadi kecuali hanya 1 kali saja. Hanya 1 kali saja. Fa inna tasritha, karena pengulangan 3 kali, lam yarid illa fi ghasril ra's, tidaklah datang dari Nabi kecuali hanya pada pembasuhan kepala. Wa hadha huwa sahih, dan inilah yang benar, wallahu a'lam. Jadi riwayat hadis yang menyebutkan pembasuhan 3 kali hanya ketika pertama kepala tadi. Makanya juga disebutkan dalam Syekh Al-Fauzan, yuhfi al-ma' ala ra'sihi 3 marrat. Ya, menumpahkan air, menuangkan air ke atas kepalanya 3 kali. Ia basahi pangkal-pangkal rambutnya. Jadi penyebutan 3 itu pada apa? Pembasuhan kepala. Adapun badan hanya disebutkan wa yu'immu badanahu bil ghusl. Dia ratakan badannya dengan mandi dan digosok-gosok. Baik. Jadi wallahu a'lam, pensyariatan pengulangan 3 kali hanya pada kepala. Adapun badan cukup sekali. Nah, dari sini wallahu a'lam bissawab, ya hendaknya ketika yang namanya mandi janabah itu beda dengan mandi cari kesegaran. Maksudnya apa? Maksudnya agar kita lebih cocok kepada sunnah Nabi, ya begitu tadi. Kalau pakai sabun nanti jadi berapa kali? Bisa berkali-kali. Bisa berkali-kali. Jadi terkait mandi janabah, hendaknya memang khusus, ya, dari sisi air pun kita hemat, dari sisi tata cara sebagaimana Nabi. Ya mungkin memang beda dengan mandi kesegaran. Jadi ya mohon maaf, misalkan seorang malam sudah mandi labas, nanti misalkan setelah bekerja apa itu mandi lagi untuk cari kesegaran begini. Jadi memang ini kita betul-betul bagaimana mandi janabah tadi, tentu karena ini mandi yang sifatnya ibadah, sebagaimana yang dicontohkan Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi demikian. Jadi yang 3 kali hanya ketika kepala, adapun badan cukup 1 kali. Begitu sudah rata semua air mengenai tubuh, maka dengan itu selesai. Dunia itu apa? Selesai. Wal mar'atul ha'idu awin nufasa'u tanqudu ra'saha lil ghusl min al haid wan nifas. Selain dari tata cara mandi, beliau sebutkan beberapa pembahasan khusus tambahan gitu. Wanita haid atau wanita yang nifas, mereka disyariatkan untuk apa? Disyariatkan untuk menguraikan kepalanya, menguraikan rambutnya ketika mandi karena haid dan nifas ini. Jadi misalkan rambut kepala itu apakah digelung ataukah itu di apa? Namanya diapakan di dikepang atau yang semisal itu. Nah, ini ketika mandi untuk haid dan nifas ketika telah suci, maka mereka disyariatkan untuk mengurainya, dilepas, sehingga rambut betul-betul terurai, terbebas dari segala bentuk ikatan-ikatan. Ammal janabah, tetapi adapun mandi janabah, fala tanquduhu hina tagtasil laha. Maka wanita tersebut tidak perlu mengurai rambutnya ketika dia mandi untuk janabah. Jadi beda. Kalau mandi untuk haid dan nifas, wanita disyariatkan mengurai rambutnya, dibuka semuanya, segala macam ikatan-ikatan. Tetapi kalau mandi janabah, tidak perlu mereka mengurai rambutnya ketika mandi untuk janabah. Kenapa? Lima syaqqatit tikrar. Lima syaqqatit tikrar. Karena akan mendatangkan rasa berat. Di mana mandi karena janabah itu ghalibnya, seringnya terjadi at-tikrar, keberulangan. Keberulangan dalam artian beda dengan haid yang dalam satu bulan satu kali. Satu bulan satu kali. Sementara mandi karena al-janabah mungkin dalam satu minggu bisa beberapa kali. Itu at-tikrar, pengulangan. Seandainya diharuskan dibuka, maka akan ada masyakkah, rasa berat. Ada masyakkah, rasa berat. Sehingga mandi karena al-janabah tidak perlu mengurai rambut. Demikian. Tetapi ketika tidak perlu mengurai rambut, bukan berarti kepala tidak di gayur, tidak diguyur dengan air. Maka dia katakan walakin yajibu alaiha an tarwiya usula sya'riha bilma. Akan tetapi wajib atas si wanita tadi untuk membasahi pangkal-pangkal rambutnya dengan air. Jadi ketika tidak perlu mengurai tadi, bukan berarti kepala tidak diguyur air, tetap diguyur air dan dibasahi pangkal-pangkal rambutnya. Nah, jadi ini keringanan. Keringanan dari apa? Syariat, bahwa kalau mandi janabah boleh tidak mengurai rambut. Akan tetapi barakallahu fikum, wallahu alam, mungkin wanita zaman sekarang itu kalau dibasahi rambut tanpa sekalian keramas itu katanya apa? Bikin bau. Ya, bikin bau. Jadi kalau dibasahi ya harus sekalian keramas. Gitu. Yalah, Mas. Diperbolehkan. Diperbolehkan dalam memang mereka para wanita menginginkan dalam mandi janabah tadi mengurai rambut dan sekalian apa? Pakai sampo begitu. Diperbolehkan. Tetapi secara hukum sebenarnya boleh-boleh saja ketika mandi janabah tidak perlu diurai. Ya, tidak perlu diapa? Diurai, itu diperbolehkan karena ada keringanan. Tetapi kalau mereka menghendaki untuk mengurainya dan tetap pakai sampo begitu, diperbolehkan. Nah, wa yajibu 'alal mughtasil rajulan kana aw imra'atan an yatafaqqada usula sya'rihi. Wajib atas orang yang mandi, yaitu mandi untuk mengangkat hadas akbar ini, baik dia lelaki ataupun wanita, untuk betul-betul memperhatikan pangkal-pangkal rambutnya. Artinya memperhatikan di sini hendaknya betul-betul air itu sampai kepada kepadanya. Wa maghabina badanihi, dan lipatan-lipatan badannya. Dan lipatan-lipatan badannya. Wa ma tahta halqihi, dan apa yang berada di bawah lehernya. Wa ibtaihi, di bawah ketiaknya. Wa surratihi, pusarnya. Wa tayyi rukbataihi, lipatan pada tumit atau apa, lututnya. Itu bagian-bagian lipatan tadi perhatikan, dalam artian apa? Betul-betul terkena air. Sehingga wallahualam juga perlu kita perhatikan adalah apa? Ad-jumhur. Jangan sampai bagian tersebut tidak terkena air. Wa in kana labisan sa'atan, dan jika dia memakai jam tangan atau khataman atau cincin, fa innahu yuharrikuha yuharrikuhuma, dia gerak-gerakkan keduanya, liyasira al-ma ila ma tahtahuma, agar air itu sampai kepada apa yang di bawahnya. Jadi kalau ada orang memakai cincin, orang memakai jam tangan, itu digerak-gerakkan, diputar-putar, agar air sampai kepada apa yang di bawahnya. Wa hakada yajibu an yahtamma bi isbaghil ghusl, demikianlah wajib untuk memperhatikan kesempurnaan mandi. Ya, wajib memperhatikan kesempurnaan mandi. Bi haitsu la yabqa min badanihi syai'un la yasilu ilaihi al-ma, di mana tidak tersisa dari badannya sesuatu pun yang tidak terkena oleh air. Jadi yang namanya isbaghul ghusl, menyempurnakan mandi, mandi yang sempurna itu seluruh badannya, kulitnya itu kena dengan air. Tidak ada yang terluput. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahta kulli sya'ratin janaba, di bawah setiap rambut itu terdapat janabah, artinya kewajiban untuk dibasuh. Faghsilu wa sya'ra, maka basuhlah rambut seluruhnya. Wa anqul bashara, dan bersihkan pula kulit seluruhnya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Jadi yang namanya janabah itu pada seluruh tubuh. Maka apa? Kata Nabi, basuhlah semuanya itu. Semua rambut, semua bagian kulit, harus kena semuanya. Jangan sampai ada yang tidak terkena. Nah kan biasanya yang namanya orang tidak memperhatikan pada bagian lipatan-lipatan tadi. Maka oleh Syekh tadi diingatkan, pada lipatan-lipatan tubuhnya diperhatikan, jangan sampai belum terkena air. Tapi itu di satu sisi ya, di satu sisi kita dituntut untuk isbaghul ghusl, menyempurnakan mandi. Tapi di sisi lain, sebagaimana wudu, wala yanbaghi lahu an yusrifa fi sabbil ma, dan tidak sepantasnya bagi dia untuk boros di dalam menuangkan air. Jadi selain kita diperintahkan untuk isbaghul ghusl, sempurnanya mandi, tetapi kita juga dapat syariat untuk apa? Jangan boros di dalam menumpahkan atau menuangkan air. Fal mashru'u taqlilul ma'i ma'al isbaghi. Maka yang disyariatkan adalah apa? Sedikitnya air tetapi terwujud sempurnanya mandi. Nah ini, jadi yang dituntut dari kita apa? Airnya sedikit tetapi sempurna mandinya. Air yang kita tuangkan ke tubuh itu sedikit tetapi terwujud isbaghul ghusl, di mana seluruh kulit dan rambut terbasah. Nah ini. Dan contohan kita siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mandi beliau? Faqad kana sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil mud wa yaghtasilu bis sa'. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi berwudu dengan satu mud air dan mandi dengan satu sa' air. Jadi wudu dengan satu mud air, ya bisa katakan kurang lebih satu gelas ini, itu wudu beliau. Mandinya satu sok, satu sok itu berapa? Empat mud. Satu sok itu empat mud, berarti taruhlah empat gelas air ini, kurang lebih segitu ukurannya. Nah ini demikian menunjukkan beliau sedikit di dalam menggunakan air, menuangkan air untuk mandi dan wudu beliau. Fayan bagi al-iqtida'u bih fi taqlilil ma'i wa 'adamil israf. Maka sepantasnya untuk menteladani beliau, mengikuti beliau di dalam menyedikitkan air dan tidak boros di dalam menuangkan air. Kama yajibu 'alal mughtasili an yastatira. Sebagaimana wajib atas orang yang mandi untuk an yastatira, untuk yakni menggunakan tabir penutup. Ya, dia menggunakan tabir penutup. Artinya tidak dilihat oleh orang. Fala yajuzu an yaghtasila 'uryanan bainan nas. Maka tidak boleh dia mandi tanpa busana di hadapan manusia, ada dilihat oleh orang, tidak boleh. Dan yang dimaksud uryanan di sini bukan berarti tidak memakai apa-apa, tetapi walaupun memakai dia tampak auratnya. Aurat lelaki apa? Antara pusar sampai lutut, ma baina surrah warukbah awrah. Apa yang antara pusar dengan lutut adalah aurat. Maka ketika mereka misalkan saya pakai celana begitu, tetapi tampak apa yang di bawah pusar dari perutnya, tampak apa yang di atas lutut dari pahanya, ini apa hakikatnya? Tampak auratnya. Maka yang seperti itu juga tidak diperbolehkan. Yang ketiga, apakah itu di luar mandi ataupun ketika mandi, tidak boleh seorang itu menampakkan auratnya di depan manusia tanpa ada darurah. Dengan dalil hadis, Innallaha hayyun satirun yuhibbul haya'a was-sitr fa idza ghtasala ahadukum falyastatir. Sesungguhnya Allah adalah zat yang memiliki sifat apa malu, dan Allah itu mencintai sifat malu dan menutup diri. Maka apabila salah satu dari kalian mandi, falyastatir, hendaknya dia menutup diri. Naam. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i. Tapi perlu kita sampaikan di sini tanbih bahwa diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana ahyanan yaghtasil ma'ahdihi min ina'in wahid. Teriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang sahih di dalam Bukhari Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mandi bersama istrinya dalam yakni mengambil dari bejana yang satu. Mengambil dari bejana yang satu. Nah, dari sini kita mengetahui pengecualian dari apa yang tadi disebutkan. Pengecualian dari apa yang tadi disebutkan dari perintah Nabi, fa idza ightasal ahadukum falyastatir, jika salah satu dari kalian mandi maka menutup dirilah, maka terkecualikan dengan hadis yang lain yaitu terkait bahwa Nabi sendiri beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mandi bersama keluarganya. Tayyib. Wal ghuslu min al hadath al akbar amanatun min jumlat al amanat. Yang namanya mandi dari hadas yang besar merupakan salah satu amanah dari sekian amanah-amanah allati bainal abdi wa bain rabbih, antara seorang hamba dengan Rabbnya, dengan Tuhannya. Jadi yang namanya mandi janabah itu hakikatnya adalah amanah. Maka yajibu alaihi an yuhafidhu alaihi, wajib atasnya untuk menjaga amanah tersebut. Wa an yahtamma bi ahkamihi, untuk memperhatikan hukum-hukumnya. Li'addiyahu ala al-wajhi al-mashru', sehingga dia bisa mengerjakannya di atas bentuk yang disyariatkan. Ini. Jadi, barakallahu fikum, ini adalah amanah. Kita bisa menunaikan dengan sebaik-baiknya atau tidak? Maka wajib kita perhatikan hukum-hukumnya agar ketika kita menunaikannya itu mandi dari itu di atas bentuk yang disyariatkan. Wa ma ashkala alaihi min ahkamihi wa mujibatihi sa'ala anhu, apa-apa yang muskilah atasnya yaitu susah, bingung, baik mengenai hukum-hukumnya ataupun perkara-perkara yang mewajibkan mandi, ada yang dia tidak tahu, ada yang dia bingung, muskilah, sa'ala anhu, dia bertanya, bertanya tentang masalah tersebut. Wala yamna'uhu al-haya'u min dhalik, jangan sampai malu itu menghalangi dia dari menanyakan hal tersebut. Jangan sampai apa? Malu mencegah dia untuk menanyakan hal tadi. Fa innallaha la yastahi min al-haq, karena Allah tidaklah malu daripada al-haq, daripada kebenaran. Fal haya'u alladhi yamna'u sahibahu min as-su'ali an umuri dinihi haya'un madhmum. Maka rasa malu yang menghalangi pemiliknya dari bertanya tentang urusan-urusan agamanya adalah malu yang tercela. Ini umum. Jadi rasa malu yang menghalangi seorang untuk menanyakan perkara agama yang dia memang muskilah di situ, bingung, tidak tahu, tersamar. Malu yang mencegah dari dia menanyakan tentang hal tersebut adalah haya'un madhmum, malu yang tercela. Dan dia hakikatnya adalah apa? Wa huwa jabanun minasyaitan. Itu adalah pengecut gitu. Apa istilahnya? Kalau bahasa Jawanya di sini tuh ya pengecut tadi ya. Penakut. Hakikatnya bukan malu tetapi penakut, yang itu datangnya dari syaitan. Li yakhbuta bihi al-insana an istikmari dinihi wa ma'rifati ma yalzamuhu min ahkamihi. Untuk syaitan menghalangi manusia dari kesempurnaan agamanya dia, dan untuk dia mengetahui apa-apa yang memang harus dia ketahui dari hukum-hukum. Jadi kalau orang bilang malu, malu untuk mencari yang hak, itu hakikatnya bukan malu tapi apa? Juben. Juben itu pengecut tadi. Takut yang bukan pada tempatnya. Jadi hakikatnya bukan malu itu, tapi apa? Al-jubn. Rasa takut yang menghinggapi orang yang itu tidak ada dasarnya. Pengecut tadi. Pengecut, penakut, gitu. Sejawabnya apa? Sejawabnya apa? Ya, bisa. Ya itu. Jadi bukan malu hakikatnya, bukan malu. Karena kalau malu itu tidaklah datang kecuali dalam kebaikan. Ya. Malu itu apa? Tidaklah datang kecuali apa? Mendatangkan apa? Kebaikan. Jadi kalau dalam hal-hal yang jelek, yang negatif tadi, itu hakikatnya bukan haya, bukan malu, tetapi apa? Al-jubn. Rasa takutnya pengecut tadi. Ya, takut pada perkara yang tidak seharusnya dia takut. Begitu. Itu dari syaitan. Agar manusia tidak apa tidak terhalangi, dia terhalangi dari kesempurnaan agamanya, terhalangi dari dia tahu terkait hukum-hukum agama yang harusnya dia tahu. Begitu. Wa amru taharah 'azim. Urusan taharah itu urusan yang agung. Wa tafriqu fi sya'niha khatir. Menyepelekan urusan taharah itu berbahaya. Li'annaha tatarattabu 'alaiha shihhatus shalah allati hiya 'amudul Islam. Karena yang namanya taharah itu terhimpun atasnya sah tidaknya salat. Menjadi apa? Penentu sah tidaknya salat yang merupakan tiang agama Islam. Artinya kalau taharahnya tidak sah, ya sudah, sholatnya tidak sah. La yaqbalullahu sholatan bighairi tuhur. Bighairi tuhurin. Allah tidak terima sholat tanpa bersuci. Nah, sehingga ini perkaranya agung, masalah apa? Taharah. Masalah wudu maupun mandi. نسأل الله لنا ولجميع المسلمين البصيرة في دينه والإخلاص له في القول والعمل. Kita memohon kepada Allah untuk kami dan untuk seluruh kaum muslimin ilmu di dalam agama, dan memohon kepada Allah untuk mengaruniakan pula berupa keikhlasan di dalam segala ucapan dan amalan kita. Ya, selesai dari pembahasan mandi. Pada pertemuan berikutnya masuk kepada bab hukum-hukum tayamum. Yang tadi kita sebutkan daripada tata cara mandi itu adalah apa? Tata cara yang dikatakan sifatu kamil, tata cara yang sempurna. Yang siapa yang melakukannya maka dia mendapatkan pahala selain menunaikan yang wajib, dia juga menunaikan yang sunnah. Dari tata cara mandi. Di sana ada yang dikatakan sifatul ijza. Sifatul ijza. Sifatul ijza yaitu adalah tata cara yang dengannya sah. Dengannya apa? Sah. Minimal itu seperti apa? Dikatakan sah begitu. Itu sifatul ijza, tata cara yang dengannya sah. Kalau tadi kita sebutkan itu apa? Sifatul kamal. Sifat yang sempurna. Dimulai dari ya seorang mulai baca bismillah, basuh telapak tangannya, kemudian bersihkan kemaluannya, kemudian kepalanya 3 kali. Itu apa? Sifatul kamal. Jadi ada sifatul ijza, tata cara yang dengannya sah saja. Dikatakan sah begitu. Bagaimana sifatul ijza? Sifatul ijza adalah dengan intinya seorang membasuh seluruh tubuhnya. Seluruh kulit, rambut tadi basah. Ini sifatul ijza. Kemudian ulama khilaf apakah termasuk di dalamnya matmadah dan istinsyak atau tidak. Artinya kulit bagian apa ini? Hidung dan mulut itu termasuk tidak gitu. Seingat saya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menguatkan pendapat harusnya itu. Harusnya juga apa? Bagian dalam hidung dan bagian dalam mulut. Jadi misal seorang itu datang langsung niat bahwa saya ini untuk mengangkat hadas akbar, langsung dia guyur seluruh tubuhnya, dia kumur, dia hirup air ke hidung, selesai, sah. Ini apa? Sah. Bisa langsung sholat, gak perlu tunda. Kenapa? Karena dia sudah melakukan bersuci dari hadas akbar, yang otomatis terangkat pula hadas asghar. Begitu. Ini sifatul ijza. Intinya seluruh tubuhnya terbasahi, termasuk bagian rongga dalam, ini rongga mulut dan rongga hidung. Demikian. Baik. Beda dengan kalau orang mandinya mandi sunnah. Mandi sunnah seperti mandi Jumat. Mandi sunnah, mandi Jumat itu contohnya juga itu yang disyariatkan dengan tata cara tadi sifatul kamal. Tetapi boleh pula dengan sifatul ijza, langsung pure begitu. Tetapi kalau untuk mandi dengan mandi yang sunnah tadi, kalau tidak diawali dengan wudu, tidak bisa langsung sholat. Kenapa? Dia bukan untuk sedang mengangkat hadas akbar. Mandinya mandi sunnah. Kalau dia langsung mandi saja begitu, tidak ada wudu terlebih dahulu, tidak bisa langsung sholat. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan niatnya mengangkat hadas akbar, yang dengannya otomatis terangkat pula hadas asghornya. Wallahu a'lam bishawab. Dengan ini selesai masalah mandi. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya masalah tayamum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.